ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu, kasih takkan kecewakan kau pada diriku, takkan menyesalkan kau hidup denganku nanti. Memang kau bukan yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Dan kini semua kau katakan padaku, katakan padamu. Jangan ada dusta di antara kita, kasih. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur, kita jauh melangkah, kau katakan saja. Katakan sekali lagi. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang ada.